Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar fatihillahu 'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, membaca daripada kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Kita memasuki ayat yang ke-17 dari surat Al-Mutaffifin. Dan satu rangkaian di dalam penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-27. 10 ayat sekaligus. Qala Sa'di mubayyan kalamillahi ta'ala kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabum mafhum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Di dalam 10 ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, lafi 'illiyyin, sungguh benar-benar berada di atas 'illiyyin, satu tempat yang berada di atas langit yang ketujuh sana. Kitab catatan amal mereka dan arwah kaum muslimin pun berada di sana. Wa ma adraka ma 'illiyyun, tahukah kamu apa itu 'illiyyun? Kitabun mahfum, yakni kitab yang tertulis. Tertulis nama-nama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih dari kalangan anbiya, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Yashhadul muqarrabun, di mana kitab tersebut disaksikan, dilihat oleh al-muqarrabun dari kalangan para malaikat. Juga al-muqarrabun dari kalangan hamba-hamba Allah yang lainnya. Mereka melihatnya, menyaksikan, bisa membaca nama fulan bin fulan, fulanah bin fulan, fulanah binti fulan dan seterusnya. Kalau dia orang-orang yang saleh, termasuk daripada bilangan orang yang saleh, maka dia akan tercatat namanya di dalam Iliyun, terpelihara di dalam kitab tersebut, dilihat, disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal abrar lafi na'im, sungguhnya orang-orang yang berbakti itu, orang-orang yang berbakti yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya dan juga menjaga hak-hak sesama hamba. Itu makna daripada al-abrar. Mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan-kenikmatan alal araiki yang turun di atas arikah-arikah dipan-dipan yang tersusun rapi, mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau akan kenali pada wajah-wajah mereka kenikmatan-kenikmatan, menunjukkan akan nadratan na'im. Ini pandangan yang penuh dengan kenikmatan, keelokan. Wajah-wajah mereka berseri-seri karena mendapatkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana seseorang di saat dia mendapatkan satu kenikmatan besar, maka akan tampak wajah yang ceria, berseri. Itulah nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Kalau seseorang mendapatkan berita saja, baru berita tentang sesuatu yang akan dia dapatkan berupa kesenangan, kenikmatan atau hadiah yang besar, akan tampak keceriaan. Lantas bagaimana kiranya dengan seseorang yang mendapatkan surga? Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka akan diberi minum dengan dari rahiq itu nama daripada minuman ahlul jannah yang tersegel, dari rahiq yang masih tersegel, yang ada segelnya, makhtum. Jadi minuman-minuman ahlul jannah itu tidak sembarang minuman, minuman-minuman yang belum pernah tersentuh oleh siapapun dan dikhususkan bagi mereka, tidak bisa digambarkan kelezatan rasanya. Khitamuhu misk, segelnya itu terbuat dari misik. Ada makna demikian, ada pula yang memaknai khitamuhu misk itu akhir daripada tegukannya adalah rasa misik, bau misik. Jadi kalau seseorang selesai minum begitu, selesai, maka akan semerbak bau misik keluar dari aroma minumannya. Itu hitamnya, penutupnya. Karena hitam itu artinya penutup, bisa diartikan segel, artinya tertutup dengan segel dari misik atau penutupan daripada kenikmatan yang akan dirasakan bagi seseorang yang minum ar-rahiqum makhtum adalah misik. Tersebar aroma misik padanya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya berlomba orang yang berlomba. Karena kalau perkara yang seperti ini untuk diperlombakan, ya sewajarnya, pantas. Memang kenikmatan yang luar biasa dia datang. Kalau hendak berlomba, berlombalah di sini. Kejarlah kenikmatan ini. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya itu adalah dari tasnim. Tasnim mata air, ya. Ainan mata air, yasrabu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'idi lamma dzakara anna kitabal hujjah fi asfalil amkina wa adyaqiha. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kitab daripada orang-orang fajir, kitab amalan mereka tersimpan, terjaga di tempat yang paling rendahnya dan paling sempitnya. Zakara anna kitabal abrar fi a'laha wa ausaiha. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bahwa kitab al-abrar itu berada di paling tingginya, paling luasnya. Al-abrar yakni ahlul bir, orang-orang yang melakukan kebajikan, yakni aqa'im bi haqqillah wa haqqi ibadih, orang-orang yang menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Al-muti'un lillahi ta'ala, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kitabnya mereka, ini maksudnya adalah catatan-catatan kebaikan mereka. Jadi yang tercatat di lilin adalah amalan-amalan baik mereka. ya suha'in hasanatihim, catatan-catatan kebaikan mereka, walaupun mereka yang punya tetap amalan-amalan keburukan, tapi yang tercatat di ilmiah adalah amalan-amalan kebaikan mereka, orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat mereka dalam 5 waktu, mungkin ditambah dengan salat-salat sunnahnya, ya rawatibnya, tahajudnya, duhanya dan yang lainnya. Kemudian puasa mereka di bulan Ramadannya dan puasa-puasa sunnah yang mungkin mereka kerjakan, puasa Syawalnya, Senin Kemisnya, Daudnya mungkin kalau ada. Itu yang tercatat. Mungkin mereka juga sempat berbuat beribadah haji atau ke umroh. Mungkin mereka juga adus zakah, orang-orang yang punya kewajiban zakat. Dan perkara-perkara kebaikan yang lain, qiraatul Quran mereka, amar ma'ruf nahi munkar mereka, dakwah mereka, mungkin kalau mereka dari kalangan ahlul ilm. Al-muhim shahih hasanatihim, ya, catatan-catatan kebaikan mereka, itulah yang ada di dalam catatan yang tersimpan di Iliyun. Dan Iliyun ini ya tempat yang paling tingginya, paling luasnya. Wa afsahuha, ini paling luas. Wa anna kitabahum al-marhum yashaduhul muqarrabun, dan bahwasannya kitab mereka yang tertulis di situ, nama-nama mereka dipersaksikan oleh al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal malaikatil kiram wa arwahil anbiya wa siddiqin wa syuhada, dari kalangan malaikat-malaikat yang mulia, juga arwah-arwah para anbiya, para siddiqin dan para syuhada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yashaduhu min kulli sama'in muqarrabuha, dipersaksikan dari setiap langit, karena langit itu ada 7 tingkat, dipersaksikan dan dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang didekatkan, yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing langit tersebut. Jadi masing-masing langit memiliki penduduk-penduduk. Dari penduduk-penduduk tersebut tentunya dari kalangan para malaikat, ya dari kalangan anbiya juga ada di situ. Seperti yang telah kita ketahui, seperti Nabi Isa ya, berada di langit sana, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Ini yang pertama, ini Nabi Adam, langit pertama. Kedua nanti Nabi Isa. Dan seterusnya Al-Muhim, di situ Al-Muqarrabun. Ya. Demikian pula malaikat-malaikat mereka berperingkat satu dengan yang lain. Dan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah kedudukannya di masing-masing langit, itulah yang melihat dan mempersaksikan kitabnya Al-Abrar ini. Pula tercatat dalam kitab Iliyun, berarti dia termasuk daripada kalangan Al-Abrar. Yunawwihullah fi dzikrihim fil mala'il a'la, yang Allah Subhanahu wa taala mengagungkan mereka, ya, memuliakan mereka dengan menyebut nama mereka di kalangan mala'il a'la, di perkumpulan para malaikatnya. Wa Iliyun ismun li a'la jannah, dan Iliyun adalah nama sebutan bagian surga yang paling tinggi. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'imin, di saat Allah menyebut kitab mereka, kitab ahlul khairat, orang-orang saleh, ya, disebut kitabnya di atas Iliyun, kemudian Allah sebutkan setelahnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, bahwa mereka berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Apa itu na'im? Na'im huwa ismun jami'un li'a'li na'imil qalbi warruhi walbadan. Na'im yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, ya, kenikmatan yang dimaksudkan itu adalah kalimat yang mencakup berbagai macam jenis kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan hati kenikmatan jiwa maupun kenikmatan badan. Dan itu merupakan sesempurna-sempurnanya kenikmatan. Karena seseorang terkadang mereka atau dia berada di dalam satu kenikmatan yang dilihat oleh orang luar biasa, tiada tara. Setiap orang menginginkan kenikmatan tersebut secara zahir. Sedangkan batinnya mungkin dia tersiksa, bisa saja mendapatkan kenikmatan secara lahiriah, tetapi tertekan secara batiniah. Berarti tidak mendapatkan kenikmatan hakiki. Walaupun mungkin dia berada dalam segala macam kesenangan kehidupan dunia, apa yang dia minta datang kepada dia, akan tetapi batinnya tidak bisa dia tipu, tidak bisa untuk dia hindari bahwa batinnya tertekan misalnya. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya hati yang keras sehingga jiwanya sempit. Sedangkan kenikmatan yang dirasakan oleh ahli jannah, kenikmatan yang betul-betul sempurna, kenikmatan tersebut, kenikmatan lahiriah dan batiniah, kenikmatan hati, jiwa dan badan. Dan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kenikmatan-kenikmatan dan terkait dengan segala macam perkara itu, Allah berikan pendekatan-pendekatan apa yang dikenal oleh para hamba. Surga itu kan tersifati dengan sifat-sifat yang manusia akan memandangnya sebagai sifat yang luar biasa, ketinggian. Disifati dengan berada di atas ketinggian, dan memang demikian keadaannya surga. Luas, karena kemarin telah disampaikan bahwa sesuatu itu kalau semakin ke atas maka dia akan semakin luas. Ya. Karena alam semesta ini tidak hanya bumi, tapi alam semesta ini munhadir istilahnya, ini bulan. Semakin ke dalam maka semakin menyempit. Ya. Bumi itu sendiri dia ada 7 lapis, yang bagian paling bawahnya itu tentu yang paling sempitnya, dan itulah tempat as-sijjin berada. Adapun semakin ke atas, meninggi, maka akan semakin luas, dan semakin luas. Puncaknya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Itulah penggambaran ya di dalam Al-Qur'an dan penggambaran yang dibangun oleh para ulama. Kalau illiyun dengan kata illi itu sendiri, illi itu artinya adalah ulu, terambil dari kalimat ulu yang artinya adalah tinggi. Sijin itu terambil dari asijin, jadi yang tayyib, yang sempit. Maka itu sudah bisa menggambarkan bahwa illiyun adalah tempat kemuliaan dan sijin adalah tempat kesengsaraan. Karena berada di paling bawah, paling sempit, paling gelap. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, dan dihadiri oleh setan-setan yang terlaknat, sedangkan surga tempat yang sangat tinggi, sangat luas, dihadiri oleh para malaikat. Tentunya sifat-sifat yang tersebut daripada surga itu sifat-sifat kesempurnaan yang setiap jiwa akan mendambakannya. Sifat kemuliaan, kesempurnaan yang dijamba oleh setiap jiwa. Sebaliknya, ya, tempatnya neraka atau tempat yang berada padanya si jin adalah tempat yang penuh dengan kehinaan, yang setiap jiwa akan lari darinya. Ikhwatillah azzaikumullah, di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat dan tempat keberadaan orang-orang kafir, tempat kembali mereka, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat menunjukkan akan kerendahan, kegelapan. Ya, juga menunjukkan akan kesempitan dan dihadiri oleh atau menjadi tempat sarangnya para setan. Adapun di saat menyebutkan tentang al-abrar, maka di sana diberikan penggambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempatnya adalah tempat yang tinggi, illiyun. Disaksikan dan dilihat dihadiri oleh muqarrabun, para malaikat-malaikat yang terdekat. Tempat yang sangat terang, sangat luas, sangat dijamba oleh setiap jiwa. Para ulama ahli tafsir, mereka berselisih terkait dengan iliyun. Bagaimana kemarin juga berselisih tentang sijin, apakah itu isim mustaq atau nama tertentu, isim alam. Sebagian menyatakan iliyun itu jamak daripada ili, berarti dia isim mustaq. Yani fi'il bimakna al-ulu. Ili, iliyin itu kan fi'il, fi'il artinya wazannya, wazan fi'ilnya. Dan kalimat al-ulu yang artinya adalah tinggi. Iliyin, kata Al-Farra, salah satu ulama lugah, iliyin irtifa' ba'da irtifa' la ghayatalah. Iliyin itu adalah irtifa' ba'da irtifa', ketinggian setelah ketinggian, setelah ketinggian, setelah ketinggian yang tidak ada batasnya. Itulah iliyun. Az-Zujjah, ini juga ulama Al-Lughah menyatakan iliyun adalah i'la'ul amkinah, tempat yang paling tinggi, itu disebut iliyun. Tetapi kalimat iliyun, meskipun dia bisa di'rab seperti mustaq, akan tetapi ya bisa iliyin, bisa iliyun, akan tetapi dia tidak ada mufradnya. Mufradnya ini sebetulnya enggak. Walaupun terambil dari kalimat itu, iya, terambil dari kalimat ulu. Tadi sebagian ahli lugah kan menyatakan itu jamak daripada ini. Kalau Al-Fara dan Az-Zujjah menyatakan dia tidak ada mufradnya. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya enggak ada. Jadi iliyun ya sudah iliyun begitu. Sama seperti isrun, wa isrin, salatun, salatin, itu enggak ada mufradnya. Isrun ya sudah isrun. Maka iliyun seperti itu kata Az-Zujjah dan Al-Qurra. Adapun mayoritas mufassirin, kalau ini tadi kan ahli lugah ya, mayoritas ahli tafsir mereka menyatakan bahwa iliyun adalah isim alam, yakni sebutan nama, nama tempat. Nama tempat itu seperti misalnya Mekah, misalnya Yathrib, ya kan? Ya kalau kita nama-nama tempat bukan apa istilahnya bukan terambil dari pecahan kata, tetapi itu nama tempat. Tangan yadun ya. Bukan yada ya idu yadun ya enggak. Ya. Rijlun itu juga bukan rojala ya jilu rijlun enggak. Rijlun ya sudah rijlun ya kaki, tangan. Nah ini iliyun, nama tempat namanya iliyun, Mekah, Madinah. Kalau Madinah mungkin sebagian pasirin mengatakan Madinah ya, dia dari kata din ya, karena pusat agama pada waktu itu disebut Madinah. Tapi kalau Mekah ini tidak ada pecahan katanya. Basrah, Irak, itu adalah nama tempat. Maka iliyun seperti itu, iliyun, nama tempat. Tempatnya memang berada di tempat ketinggian. Ibnu Katsir misalnya meriwayatkan dari Hilal Ibn Yasar, Sa'ala Ibn Abbas Ka'ab, Sa'ala Ibn Abbas Ka'ban, Ibn Abbas bertanya kepada Ka'ab, wan hadir, dan aku hadir di situ. Kama Ahbar, yang salah seorang dari Jabirin, dari kalangan Ahlul Kitab yang masuk dalam Islam, ulama yang Ahlul Kitab. Berarti ini kisah terambil dari kisah Israiliyah. Ka'ab ditanya oleh Ma'abas, wana khabir kata Hilal, dan aku khabir di majlis itu. An Sijjin, bertanya tentang Sijjin, Sijjin itu apa? Ya ini kalau dalam agama kalian, apakah ada Sijjin disebutkan? Iya, ada. Dan disebutkan di sana, tentunya kitab kitabnya Nasrani, yakni Injil. Di dalam agama mereka dikenal itu suci. Hiyal ardus sadiah wa fiha arwahul kufar. Sijjin adalah bumi yang lapis ketujuh, berarti yang paling bawah. Wa fiha arwahul kufar, dan di situ arwahnya orang-orang kafir. Wa sa'alahu an iliyin, kemudian Ibn Abbas bertanya tentang iliyin. Fakal, maka Ka'ab menyatakan hiyasana usadiyah, itu adalah langit yang ketujuh. Wa fiha arwahul mu'minin, dan padanya terdapat arwah orang-orang yang beriman. Wa hakadha qala ghairu wahid, dan demikian pula dinyatakan oleh banyak dari para ulama. Inna hasama usadiyah, bahwasannya iliyun itu adalah langit yang ketujuh. Kalau Asy-Syaikh Sa'di tadi menyebutnya a'la jannah, karena memang surga berada di atas langit yang ketujuh. Masih banyak lagi penafsiran-penafsiran yang lain, yang intinya bahwasannya iliyun itu berada di atas langit yang ketujuh. Demikian pula arwahul mukminin berada di atas langit yang ketujuh. Di antara penafsiran para ulama ahli tafsir semisal Abdohar, Mujahid, Qotadah, yakni as-sama'u sadiah fiha arwahul mukminin, langit yang ketujuh yang padanya arwah orang-orang yang beriman. Abdohar menyatakan hiya atau huwa sidratul muntaha yantahi ilaihi kullu syai' min amrillah la ya'duha. Iliyun adalah sidratul muntaha. Sidratul muntaha, satu pohon sidr yang sampai pada puncak ketinggiannya, yang sudah tidak lagi ada tempat lebih tinggi darinya, dari segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani setelah itu sudah Rabbul Alamin. Sudah bukan lagi alam sudah. Tempat yang itu merupakan Allah Subhanahu wa taala berada. Setelah Sidratul Muntaha itu sudah muntaha, sudah tempat muntaha daripada makhlukat. Jadi Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluk itu, begitu ya dipahami. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terpisah daripada makhluknya, berada di luar daripada jangkauan makhluk. Ya, setelah Sidratul Muntaha, dan Rasulullah SAW pernah diangkat sampai Sidratul Muntaha pada waktu Isra Mi'raj itu, pada saat itu, sampai pada Sidratul Muntaha yang puncaknya, yang kemudian di situ ada hijab yang menutupi, yang menghalangi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan alam semesta, makhluknya semuanya. Hijab itu berupa cahaya, lapisan-lapisan cahaya. Sehingga apakah Rasul melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Rasul tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra Mi'raj dengan mata kepala. Tidak dengan mata kepala. Jadi, kalau melihat dengan hatinya bisa, tetapi dengan mata kepala. Rasul menyatakan di saat ditanya oleh Abu Dzar, "Ara'aita rabbaka ya Rasulullah?" Apakah engkau melihat Rabb-mu ya Rasul? Maka beliau menyatakan, "Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Terhijabi oleh cahaya, lapisan-lapisan cahaya, dan Rasul menyatakan hijabuhu nur, hijabnya itu cahaya. Laukasafaha atau laukasafahu la'ahrafa subhatu wadihi mantaha ilaihi basaru min falki. Kalau Allah singkap cahaya ini, maka akan hancur semuanya kepada makhluknya, karena kagungan daripada wajah Allah Subhanahu wa taala tidak akan kuat makhluk ini, alam semesta ini, entah itu gunungnya, planetnya, berbagai macam ya yang ada, semuanya akan hancur rubuh. Tidak akan sanggup untuk menjadi tempat penampakan daripada zat Allah Azza wa Jalla yang maha suci. Adapun nanti setelah kiamat terjadi dan hancur alam semesta ini, Allah akan ganti dengan kondisi yang jauh berbeda kondisinya, tidak seperti yang kita saksikan saat ini. Ya umatul badalul ardu ghairal ardu wassamawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bumi bukan lagi bumi, kata Allah. Ya. Bumi yang bukan lagi bumi. Demikian pula langit yang bukan lagi langit seperti yang kita lihat dan kita saksikan. Alam yang sudah berbeda sama sekali. Di saat itu, ya, kondisi manusia pun juga berbeda. Jadi jangan heran kalau kemudian matahari kalau didekatkan 2 mil, bagaimana kira-kira manusia apa tidak terbakar? Sudah berbeda. Ya. Jadi fisik manusia tidak lagi seperti fisik kita saat ini. Bagaimana manusia bisa diganduli dengan 7 lapis bumi? Misalnya itu berapa ribu ton itu, berapa juta ton itu beratnya? Tidak mungkin, memang iya. Kalau sekarang, tetapi di hari akhir nanti betul-betul nyata, ya, dikalungi dengan kalung yang beratnya itu 7 lapis bumi, bisa Allah mampu membuatnya demikian. Ya, tidak tahu bagaimana kelebihan dan kepayahannya, tapi itu adalah hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin kondisi tersebut berbeda dengan kondisi yang bisa disaksikan saat ini. Jadi tidak bisa dianalogikan. Dan memang tidak bisa masuk ke dalam analogi manusia, sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh kita. Alal ara'iki ay ala surur al-muzayyanah bil furusil hisan, di atas arikah-arikah dipan-dipan yang telah terhiasi dan didekorasi sedemikian rupa, terhampar padanya kasur-kasur yang sangat menawan. Hisan itu sangat indah sekali. Tentu tidak bisa dibayangkan juga, ya, keadaan yang sejatinya seperti apa kondisi daripada ahlul jannah di atas arikah-arikah tersebut. Dan arikah tidaklah disebut arikah kecuali sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, ya, al-arikah itu adalah al-usra allati fil hijal. Wala tuflaq al-arikah ala sarid illa idza kana fil hijla. Arikah di situ artinya dipan-dipan pelaminan. Tidaklah disebut arikah. Kalau dipan itu saja namanya sarir, ya. Ala sururi mutaqabilin, itu di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Tetapi kalau ara'ik itu artinya adalah dipan yang dipersiapkan untuk pelaminan. Itu namanya arikah. Tidak dikatakan arikah, melainkan di situ didekorasi khusus untuk calon 2 orang mempelai. Jadi kalimat arikah itu sendiri sudah punya gambaran bahwa itu nanti tempat berjumpa, bertemunya antara suami istri. Di atas arikah artinya di situ para penduduk surga itu mereka berpasang-pasangan juga. Mereka punya pasangannya sendiri-sendiri. Itu makna daripada arikah, ya. Jamaknya ara'ik. Nanti kalau antum baca di dalam Al-Quran alal ara'ikinya, itu kalimat ara'ik itu banyak di dalam ayat Al-Quran, ya, pada banyak ayat, tidak hanya dalam surat Mutaffifin saja. Itu artinya adalah jamak dari arikah, yakni ushoh keluarga alati filijal, yang berada di atas pelaminan. Ini maksudnya apa? Tidaklah terpakai kalimat arikah kecuali memang disediakan, telah didekorasi khusus untuk bersenang-senang antara 2 mempelai ahlul jannah. Al-Hasan al-Basri menyatakan ma'kunna nadri mal ara'ik hatta qadima alaina rajulun minal yaman faza'ama anal arika indahum al-hijlah idaika nafiha sarir. Dahulu kami benar-benar tidak paham terhadap ara'ik. Baca di dalam Al-Quran berkali-kali, tapi kami tidak paham apa itu ara'ik. Hingga datang kepada kami seseorang dari negeri Yaman yang dia mengatakan, mengklaim bahwasanya arika itu di sisi mereka, arika itu ma'ruf lah, bahasa ma'ruf di sisi mereka, bahwa arika itu adalah sifat untuk pelaminan, begitu. Jadi penjelasan itu dari orang Yaman datang bawa arika. Kami kok sering mendengar arika, arika itu apa ya? Di dalam Al-Qur'an, ara'il yang buruk. Apa itu ara'il itu? Nah, orang Yaman heran kok bisa orang-orang Hijaz tidak paham terhadap arika. Padahal arika itu ma'ruf di sisi kami, arika itu adalah tipang yang dipersiapkan untuk pelaminan. Disebutkan oleh Asaukan dalam tafsir Fathul Qadir. Yang durun ila ma'adallah lahum minan na'im. Ala ara'i yang durun mereka memandang. Memandang ke apa? Yang durun ila ma'adallah lahum. Memandang kepada apa yang telah Allah sediakan bagi mereka minan na'im. Dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Yang tanpa manusia tidak akan sanggup untuk menembus satu saja kenikmatan apa itu. Ya, karena memang nikmat-nikmat surga itu malah ainun ra'at. Wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basar. Belum pernah terlihat mata, terdengar telinga dan terbersit sejadah. Alal ara'iki yang dulu mereka berada di atas dipan-dipan tersebut dengan pasangannya, mereka memandang, menyaksikan. Dan pandangan Al-Mujannah telah lewat ini, pandangan Al-Mujannah itu mampu menembus seluruh dari apa yang dikuasainya, yang Allah kuasakan atas dirinya. Dari timur, barat, selatan, utaranya. Itu mereka bisa memandang dengan satu pandang mata, tembus ke seluruh penjuru. Dan mereka bisa pergi ke sesuka hati di tempat-tempat mereka itu dengan semaunya, karena memang itu disediakan untuk mereka. Disediakan kendaraan-kendaraan jika mereka mau. Mereka bisa makan apa saja di dalamnya. Dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mereka masing-masing. Tanpa harus terhalang oleh apapun. Wa yanzuruna ila wajhi rabbihim al-karim, dan mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Demikian ditafsirkan oleh beberapa mufassirin semacam Ikrimah dan juga Mujahid. Yang dulu ila ma'adallahu lahum minal karamat. Yani mereka memandang kepada apa yang Allah telah sediakan bagi mereka dari berbagai macam pemuliaan-pemuliaan. Pemuliaan-pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ahli jannah dengan sebab apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan ada yang mengatakan yang buru ila wajhihi jalla wa ala, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan As-Sa'di sepertinya mengambil kedua daripada pendapat ini. Yaitu memandang kepada apa yang Allah sediakan bagi mereka dari berbagai macam kenikmatan dan juga memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim, kamu akan kenali wahai orang yang memandang kepada kondisi mereka ini, seandainya engkau memandang mereka. Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, yani bahaan na'im, keelokan pandangan karena mendapatkan kenikmatan. Nadratah wa raunaqah, raunaq itu juga sama dengan nadrah, artinya adalah keelokan, ya, pandangan yang yani menunjukkan akan kebagusan, keelokan yang sempurna pada wajah mereka. Fa inna tawalliyal ladha wa surur yaksibul wajha nuran wa hasanan wa bahja. Karena berturut-turutnya berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan, kelezatan demi kelezatan, kesenangan demi kesenangan, itu akan membawa kepada gambaran seperti apa keriangan, kebungahan, kesenangan, keceriaan pada wajah seseorang. Ya. Itulah yang semakin membuat semakin indah, semakin tampan, semakin cantik. Semakin tidak bisa dibayangkan, ya, keindahan daripada ahli jannah tersebut. Karena kenikmatan itu bertubi-tubi terus-menerus mengalir tanpa henti, ya. Nikmat itu terus mengalir tanpa henti. Kalau kenikmatan di dunia, seseorang yang hanya di dunia, ya, sebatas saat-saat itu saja kenikmatan yang dirasakan. Ahli jannah tidak. Kenikmatan itu tanpa henti, terus menerus mengalir. Bahkan rasa yang dia makan itu tidak akan hilang. Kalau kita makan makanan, senikmat apapun, selesai ya sudah, putus sudah nikmatnya. Ya. Walaupun makanan masih banyak, maprah-maprah, perutnya sudah tidak sanggup lagi, sudah berhenti dia. Tidak bisa berketerusan. Sedangkan di surga tidak ada rasa kenyang, tidak ada kenyangnya itu Abu Jannah. Ya. Dan tidak pernah merasakan lapar. Jadi makan itu hanya merasakan nikmat, kesenangan dan kenikmatan. Itu yang menyebabkan mereka berada di atas berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan, hasanan wa bahjatan. Kalimat nadratan na'im dari kalimat andoro an-nabat. Andoron nabat itu apabila tanaman ya mulai merekah bunganya dan bersinar dia. Ini disebut dengan andoron nabat. Posisi di saat bunga berada pada sesempurna-sempurna penampilan. Nah itu terambil dari kalimat itu, orang melihatnya akan sangat senang sekali melihat bunga yang merekah indah. Wajah-wajah ahli jannah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggambaran yang membawa kepada sesuatu yang mudah untuk difahami, yang terlihat pada manusia. Apa itu? Digambarkan seperti bunga yang merekah, yang indah. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Seolah-olah bunga yang merekah indah pada wajah-wajah mereka, pada puncak kesempurnaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita baca terkait dengan ayat ini. Masih akan tersisa sedikit terkait dengan kenikmatan surga, ya, minuman daripada al-jannah nanti akan disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nafkah bilamuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.